Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'u hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, kita kembali membaca kitab Syarah Qatrin Nada wa Balil Sulal Ibn Hisham Al-Ansari rahmatullahi ta'ala alaih. Masih kita pada pembahasan tentang Jawazim Al-Mudari' Benjazim Fi'il Mudari'. Sudah kita ambil kemarin menjazm yang pertama, yaitu fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh talab. Ya, telah disebutkan pula syarat-syaratnya. Ya. Dan belum selesai, masih ada tambahan di sini. Fa'in qulta, itu ya. Fa'in qulta. فإن قلت فما تصنع بقراءة الحسن البصري تستكثر بالجزم. Apabila engkau bertanya, apa yang engkau perbuat? Hah? Oh, belum itu ya? Oh, belum itu. وَعَلَمْ أَنَّهُ لَيَجُزُ الْجَزْمُ فِي جَوَابِ النَّهْيِ إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَصِحَ تَقْدِيرُ شَرْطٍ فِي مَوْضِعِهِ مَكْرُونٍ بِلَا النَّافِيَةِ. Ketahuilah bahwasanya tidak boleh jazm, ya, tidak boleh menjazmkan fi'il mudhari' fi jawabin nahi, pada jawaban nahi, illa, kecuali dengan syarat, an yasiha taqdiru syartin fi mawdi'ihi makrunan bila an-nafiyah, kecuali apabila bisa menakdirkan syarat pada tempatnya, yang mana syarat itu digandengi dengan la an-nafiyah. Nanti dengan contoh akan lebih jelas. Ya. Ma'asihatil makna, dengan benarnya makna. Wa dzalika nahwu qaulika, contohnya ucapanmu, la takfur tadkhulil jannah. Lihat, nanti setelah kita lihat contoh, kita terapkan kembali dengan bobit atau batasan di atas. La takfur tadkhulil jannah, jangan kau kufur. Tadkhulil jannah, niscaya kau akan masuk surga. Pada contoh ini, tadkhul al jannah, ya, dia dijazmkan. Ya. Sebagai jawaban dari apa? Nahi. Kenapa bisa? Karena terpenuhi syaratnya. Yaitu bisa di sini ditakdirkan syarat pada tempat, ya, pada tempat fi takdir syaratin fi mawdhi'. Pada tempatnya apa? Nah. Nahi. Ya. Di sini la takfur tadkhulul jannah, seandainya diganti dengan syarat inla, ataupun ditambahkan syarat inla takfur tadkhulil jannah, maknanya gimana? Betul atau rusak ya? Inla takfur tadkhulil jannah, kalau kamu tidak kufur, niscaya kau masuk surga. Betul gak? Betul gak mananya? Betul ya kan? Inla takfur tadkhulil jannah, asalnya tadkhul dikasrah karena ada pertemuan dua sukun. Inla takfur tadkhulil jannah, jika engkau tidak kufur, niscaya kau tidak akan masuk surga. Betul gak itu mananya? Betul lah ini. Maka kalau seperti ini keadaannya, maka fi'il mudhari' yang datang sebagai jawaban nahi itu majzum. Ya, saya ulangi, bahwasanya tidak boleh jazm pada jawaban nahi kecuali dengan syarat, yaitu bisa menakdirkan syarat pada tempatnya nahi itu, yang mana syarat tersebut digandengi dengan la an-nafiyah. Contohnya di sini, la takfur tadkhulil jannah, terpenuhi ini syarat, maka dijazmkan fi'il mudhari' yang datang setelah nahi. Nahinya mana? La takfur, nahi. Jawabun nahinya mana ini? Tadkhul. Di sini dijazmkan. Kenapa? Karena terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Di sini bisa ditakdirkan syarat, yaitu in, pada tempatnya nahi, ya, bersama dengan nahinya itu. In la takfur tadkhulil jannah. Betul enggak? Betul kan? Ya, demikian pula wala tadnu minal asadi taslam, jangan kau mendekat ke singa. Taslam, niscaya engkau akan selamat. Di sini fi'il mudhari' taslam dijazmkan sebagai apa? Jawaban dari nahi. Mana nahinya? Wala tadnu. Tadnu itu danaya dnu. Danaya dnu, mendekat. Dikasih la tadnu. Untuk anta la tadnu. Majzum. Dengan apa? Jazmnya di sini tadnu. Dengan hafu al-waw, ya kan? Danaya dnu, la tadnu. Dan di sini taslam majzum. Ya, dengan apa? Nahi. Karena terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? bisa disertakan bersama la di sini syarat, yaitu in la tadnu minal asad taslam, jika engkau tidak mendekat ke singa niscaya engkau akan selamat. Maknanya betul atau rusak? Betul. Nah, kalau seperti ini dijazmkan. Ya. Kalau tadi i'rabnya la takfur tadkhul jannah, la nahya takfur fi'l mudhari majzum, ya kan, bila annahya wa fa'iluhu takfur mustatir fihi wujuban taqdiruhu an anta tadkhul. Jawab apa? Annahi majzum bi, dijazmkan dengan nahi itu. Dengan karena datang sebagai jawabun nahi, maka dia majzum. Tanda jazm apa? As-sukun. Kenapa dikasrah di sini? Wa hurika bil kasrah liltiqai as-sakinain. Asin tadkhul, karena ada pertemuan sukun-sukun yang ada pada lam dan sukun yang ada pada apa? Lam juga. Lam tadkhul dengan lam al-jannah, maka dikasrah. Kemudian fa'ilnya tadkhul mana? Mustatir fihi wujuban. Takdirnya apa? Anta. Al-jannata sebagai apa? Maf'ulun bih mansub. Niat. Wala tadkhul, wala tadnu min al-asadi taslam. Wala tadnu min al-asadi taslam. Fa innahu law qila fi mawdi'ihima, seandainya dikatakan pada tempat keduanya, tempatnya nahi, in la takfur tadkhulil jannah, jika engkau tidak kufur niscaya engkau akan masuk surga. Juga pada contoh yang kedua ditambahkan syarat padanya, in la tadnu min al-asadi taslam, jika engkau tidak dekat-dekat ke singa engkau akan selamat. Sahha, betul. Iya kan? Jadi paham lagi sampai sini syaratnya. Ya, ini yang dimaukan oleh Leo Ibn Hisham. Dalam matan, lihat. Lihat, kembali ke matan. Ya. Wa syaratul jazmi ba'dan nahyi sihhatu hululu illa mahallah. Tuh. Syarat jazm setelah nahi adalah agar illa bisa menempati tempatnya. Menempati tempatnya nahi. Nah, itu syaratnya. Ya, sudah kita sempat singgung itu. Ya. Dan nahi termasuk apa? Talab, ya kan? Telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwasanya fi'il mudhari itu dijazmkan dengan talab. Talab macamnya banyak. Ada di sana syarat tambahan, yaitu ketika talabnya berupa apa? Nahi. Syarat tambahannya apa? Agar nahinya bisa diduduki posisinya dengan in la gitu. Nah, kita lihat di sini. Fa innahu ma tadi bi khilafi la takfur tadkhulun nar, berbeda dengan contoh la takfur tadkhulun nar. Ini contoh, di sini tadkhulu enggak boleh dijazmkan. La takfur tadkhulun nar, jangan ke kufur, nanti kamu akan masuk neraka. Tidak boleh di sini dijazmkan, tapi dirofakkan tadkhulu. Kenapa? Karena la-nya di sini, posisi la-nya tidak bisa digantikan dengan in la. Tidak bisa ditakdirkan bersamanya syarat in. Karena kalau ditakdirkan bersamanya in, maknanya rusak. In la takfur tadkhulin nar. Jika kamu tidak kufur, enggak akan masuk neraka. Betul enggak maknanya? Ya, itu nih enggak bisa seperti ini. Ya, enggak bisa. Wala tadnu minal asadi ya'kuluka. Jangan kau dekat-dekat ke singa, ya'kuluka, karena dia akan memakanmu, memangsamu. Di sini tidak boleh dijazmkan ya'kuluka, tapi dapat dirafa'kan ya'kuluka. Kenapa? Karena di sini nahinya la tidak bisa disertakan bersamanya apa? Syarat. Tidak bisa dikatakan inna tadnu minal asadi ya'kuluka. Jika engkau tidak mendekat ke singa, nih saya singa akan memakanmu. Betul enggak? Salah. Sehingga kalau seperti ini enggak memenuhi syarat. Ya. Nahi yang seperti ini enggak memenuhi apa? Syarat, maka tidak menjazmkan fil mudhari setelahnya. Ya. Fa innahu mumtani'. Fa innahu la yashih an yuqal in la takfur tadkhuli an-nar. Ya. Maka yang seperti itu terhalang untuk dijazmkan. Karena tidak sah, tidak boleh untuk dikatakan in la takfur tadkhuli an-nar. Tidak bisa di situ ditambahkan syarat in la. Rusak maknanya. Juga tidak boleh dalam contoh yang kedua dikatakan wa in la tadnu minal asad ya'kulka. Tidak bisa. Ya. Walihada ajma'ati sab'atu ala rafa' fi qawli ta'ala wa la tamnun tastakthir. Oleh karenanya, kira'ah yang tujuh sepakat. dengan membaca rafa' pada ucapan Allah Ta'ala, wala tamnun tastakfiru. Kira sabah sepakat untuk merafa'kan tastakfiru. Alasannya apa? Ya tadi sama. Apa kira-kira alasannya? Karena la-nya di sini tidak bisa apa? Digantikan posisinya dengan apa? In la. Ataupun tidak bisa disertakan bersamanya apa? Syartiyah. In. Coba, ini mana apa? Wala tamnun tastakfir. Jangan kau memberi tastakfir. Dalam apa? Karena menginginkan lebih apa? Banyak. Wala tamnun tastakfir. Coba seandainya kita letakkan inla. Inla tamnun tastakfir. Jika engkau tidak memberi, niscaya engkau mengingini lebih banyak. Betul enggak maknanya? Salah. Justru memberi. Iya kan? Kemudian engkau mengingini lebih banyak. Kalau dikatakan inla tamnun tastakfir rusak. Liannahu la yasih an yuqal, karena tidak boleh dikatakan illa tamnun tastakfir, jika engkau tidak memberi. Ya. Tastakfir berarti engkau ingin lebih banyak. Kan enggak bisa kan? Engkau tidak memberi kau ingin lebih banyak. Ya. Harusnya kan memberi, biasanya orang pengen dikasih lebih banyak. Walaysa hadza bijawab, dan itu bukan jawabannya. Bukan jawabannya. Tastakfir bukan jawabannya. Wa innama huwa fi mawdhi'in nasbin, hanyalah dia tastakfir itu dalam i'rab pada mahalnya nasab. Jumlah tastakfir dalam i'rab pada mahalnya nasab. Alal hal min ad-dhamir fi tamnun. Nasab sebagai apa? Sebagai hal dari dhamir yang ada pada tamnun. Tamnun pada tamnun ada dhamir mustatir si wujuban taqdir apa? An anta dhamir ma'rifat nakirah. Ini ma'rifah. Tastakfir ini jumlah datang setelah yang ma'rifah, maka dia sebagai apa? Hal itu, sehingga la tamnun tastakfir la apa nahiyah, tamnun fi'lun mudhari' majzumun bila an nahiyah wa fa'iluhu mustatir fihi wujuban taqdiru anta tastakfir apa fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi ina nasib wal jazim wa alamatu raf'i adhamma adh-dhahiru ala akhirih wa fa'iluhu mustatir fihi wujuban taqdiru anta jumlah fi'liyah fi mahali apa al jumlah al fi'liyah fi mahali nasbin apa? Alal hal. Sebagai apa? Hal. Dari domir yang ada pada tamnun. Jadi pemilik halnya domir yang ada pada apa? Tamnun, yaitu anta. Ya, kemudian amilnya yaitu fi'il tamnun. Jadi hal itu ada apa? Amilnya fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Ada pemilik halnya, ya isim. Faka'annahu qil, seolah-olah dikatakan, wala tamnun mustakfira, jangan kau memberi dalam keadaan menginginkan lebih banyak. Nah itu maknanya seperti itu. Wa ma'nal ayati anna Allah ta'ala naha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yahaba syai'an wa huwa yatma' an yata'awwada min al-mawhubi lahu akthara min al-mawhub. Makna ayat ini adalah bahwasanya Allah ta'ala melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam dari menghadiahkan atau memberi sesuatu kepada orang lain dalam keadaan beliau menginginkan untuk mendapatkan ganti dari orang yang diberi, mendapatkan ganti yang lebih banyak dari apa yang diberikan. Itu dilarang maknanya. Ya. Faham ini? Kenapa wala tamnun tastakfiru dirafakan, dia tidak bisa dijadikan sebagai jawaban dari nahi? Hah? Ya, karena bisa tidak bisa digantikan posisi lain dengan inna. Berarti itu bukan jawaban. Ya, bukan jawaban. Fa in qulta fama tasna' bi qira'atil hasan al-basri tastakfir bil jazm. Jika engkau bertanya, apa yang kau perbuat dengan bacaannya al-Hasan al-Basri? Di mana qiraah beliau membaca wala tamnun tastakfir wa li rabbika fasbir gitu. Dijazmkan. Wala tamnun tastakfir wa li rabbika fasbir dengan jazm. Bagaimana ini? Jalan keluarnya. Ya. Yang di atas paham belum? Ya. Syaratnya apa nahi untuk menjazmkan fi'il mudhari'? Paham ya? Intinya apa? Agar nahinya bisa digantikan posisinya dengan apa? Inla. Atau disertakan bersamanya in syartiyah sama. Qultu, jawabannya atas isyal ini, yahtamil salasata aujuh, memungkinkan tiga sisi jawaban. Ahaduha, yang pertama, an yakuna badalan min tamnun. tastakfir dijadikan sebagai badal dari apa? Tamnun. Tamnun itu majzum kan? Karena dijazmkan oleh lanahiyah. Lanahiyah itu menjazmkan. La tajlis, la taqra, la ta'kul. Ya. Tastakfir dia bisa disukun, dijazmkan karena sebagai badal dari yang majzum. Ya, badalul majzum, majzum itu loh, ya kan? Badal dari yang majzum, maka dia ikut majzum, semisalnya. Ya, badal istimal. Ya, seolah-olah dikatakan, olah tastakfir, jangan kau menginginkan yang lebih banyak. Ya. Kan qila, seolah-olah dikatakan, la tastakfir, seolah-olah langsung dikatakan di awal itu, la tastakfir, jangan kau menginginkan lebih banyak. Gitu. Jadi mana tamnun tastakfir, jangan kau menginginkan yang lebih banyak. Aila tara'ah. Beda ini maknanya. La tastakfir, jangan kau memandang apa yang kau berikan itu banyak. Aila tara ma tu'tihi katsira. Makna tastakfir di sini. Iya. Beda lagi berarti. La tara ma tu'tihi katsira, jangan kau menganggap bahwasanya apa yang kau beri itu banyak. Itu maknanya kalau jadikan sebagai badal. La tara ma tu'tihi katsira, jangan kau memandang apa yang kau berikan kepada orang lain itu banyak, itu sedikit. Kecil, tidak seberapa dibanding dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Ya. Nah, itu jawaban yang pertama. Dijazmkan, tastakfir bukan sebagai jawaban dari nahi. Tapi apa? Sebagai badal dari tamnun. Gitu. Wasani, jawaban yang kedua. Sisi jawaban yang kedua. An yakuna qaddarul waqfa alaihi likaunihi ra'sa ayatin. Fasakkanahu li ajlil waqfi thumma wasalahu bi niyatil waqf. Yaitu bahwasanya Hasan al-Basri qaddar al-waqf alaih, meniatkan waqf padanya. Likaunihi ra'sa ayah, karena dia tastakfir ujung-ujung ayat, termasuk ujung akhir dari apa? Ayat. Fasakkanahu li ajlil waqfi, maka beliau mensukun karena waqf. Thumma wasalahu bi niyatil waqfi, kemudian beliau sambung bacaannya tapi dengan niat waqf. Wala tamnun tastakfir wa li rabbika fasbir. Beliau meniatkannya waqaf. Tapi kemudian diwasalkan. Kita juga kata kayak gitu ya, anak-anak baca ya. Harusnya ya, jangan biasa seperti itu ya. Wala tamnun tastakfir wa li rabbika fasbir. Anak-anak seperti itu kadang ya. Harus biasanya dihidupkan huruf akhirnya itu ketika disambung. Makanya dibandingkan gitu. Berarti waqaf. Ya niatnya waqaf tapi disambung setelah itu. Iya. Menakdirkan waqaf di awal kali karena itu ujung ayat, ya. Kemudian disambung ya dengan niat waqaf tadi, bacaannya disambung, niatnya waqaf tapi disambung gitu. Ya. Ini kadang itu sering dapat ya pada anak-anak baca itu ya. Kemudian alasan atau jawaban yang ketiga bisa dijawab dengan ini juga. An yakuna sakkanahu litanasubi ru'usil ay. Ay itu jamak dari ayah. Ayat, jamaknya ada al-ay, itu juga jamak. Jamaknya ayatun, al-ay, dengan ayat. Yang ketiga, an-yakuna sakkanah, beliau mensukun, tastakfir, litanasubi ru'usil ayat, untuk menyelaraskan dengan akhir-akhir ayat. Wala tamnun tastakfir wali rabbika falsbir. Sukun semua kan sebelumnya? Iya, menyesuaikan dengan itu. Wahya fa'andir, wali rabbika, wahya itu dengan andir. Ya. Apa ya sebelumnya? Anzir. Ada yang hafal? Qum fa'anzir wali rabbika fasbir. Qum fa'anzir wali rabbika fasbir itu ya. Nah itu. Ya. Wahya fa'anzir. Yaitu fa'anzir, fakabbir, fatahhir, fahjur, semua. Maka diselaraskan dengan itu. Meskipun dia asalnya ya rafa dhammah, cuma untuk menyelaraskan dengan yang lain maka disukun. Tapi hukumnya bomma dia rofa. Ya. Dari sana ada contoh-contoh yang lain. Perlu dibaca enggak kira-kira? Seperti ucapan Rasulullah SAW. Man akala min hadhi syajarah falayakrab masjidana yu'zina. Siapa yang memakan pohon ini, bawang merah dan bawang putih. Falayakrab masjidana. Jangan dia mendekati masjid kami, yuzina, karena dia akan mengganggu kami. Ini perlu dibaca enggak? Kalau enggak, dianggap cukup ya sudah. Dianggap cukup aja ya. Takut melebar. malah tambah apa? Pecah konsentrasinya. Nanti mungkin suatu hari untuk bisa memahami itu. Ya, udah selesai itu. Bagian yang pertama dari penjazm. Iya. Yaitu fi'il mudhari yang gugur fa'nya, fi'il mudhari yang jatuh setelah talab dalam keadaan fa'nya dibuang. Kalau ada fa'nya kan mansub dengan fa' sarabiyah. Ya. Kemudian yang berikutnya, mimma yajzimu fi'lan wahida. Di antara penjazm fi'il mudhari yang menjazmkan satu fi'il saja, yaitu lam. Wa huwa harfun yanfi al-mudhari'a wa yaqlibuhu madiya. Dan lam adalah huruf yang menafikan mudhari' dan membaliknya menjadi makna madi. Itu lam. Apa tadi? Huruf yang menafikan fi'il mudhari' dan membaliknya kepada makna apa? Madi. Seperti contoh ucapanmu, lam yakum wa lam yaq'ud. Dia belum berdiri, dia belum duduk. Di sini al-qiyam ya dinafikan dengan lam. Kemudian membalik makna fi'il mudhari yang aslinya untuk sekarang atau yang akan datang menjadi kepada makna apa? Madi. Lam yakum. Dia belum berdiri. Masih ingat definisi fi'il madi? Hah? Fi'il yang menunjukkan kejadian yang telah terjadi sebelum zaman pembicaraan. Lam yakum, sebelum kita ngomong, dia berdiri belum? Belum. Lam yakum Zaidun. Zaid belum berdiri. Sebelum kita ngomong, berdiri belum? Belum, berarti madhi itu. Walam yaqud Zaid apa? Zaid pun walam yaqud Zaidun. Zaid belum berdiri. Mananya lampau. Belum berdiri. Sebelum kita ngomong ya belum berdiri dia. Ya. Wa kaqoulihi ta'ala, dan di antara contohnya ucapan Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Ini juga sama penafian al-wiladah. Ya. Kemudian apa? Membalik makna yalid yang dari mudhari' kepada madhi. Allah tidak diperanakan. Ya. Yalid itu aslinya yaulid, walada yaulidu. Aslinya walada yaulidu. Kemudian dibuang wawunya. Kenapa? Karena sebelum wawunya ada ya fathah. Dan setelah wawunya ada kasroh. Iya kan? Yaulidu. Sebelum wawunya ada apa? Ya fathah. Ya. Kemudian setelah wawunya ada apa? Kasroh. Makanya dibuang. Untuk meringankan. Yalid. Iya. Dijazamkan dengan sukun. Kemudian pada yang kedua, yulad dimunculkan. Kenapa? Karena di sini sebelum wawunya bukan fathah, setelah wawunya bukan kasroh. Jadi asalnya yalidu yaulidu. Walada yaulidu. Jala saya jelisu. Iya. Bisa menjadi yalid tadi. Karena sebelum apa? Wawunya ada ya fathah. Kemudian setelah wawunya ada apa? Kasroh. Itu penjazam yang pertama. Lam. Ini insya Allah sudah sering kita dengar. Bikin contoh sendiri bisa kan? Lam yakul Muhammadun apa? Al-Khubza. Muhammad belum apa? Makan roti. Sebelum kita ngomong ya belum makan. Ya robnya mudah kan? Lam, harfu, nafin, wa qalbin, wa jazmin, tanbahin. Ya. Ya'kul fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi as sukun. Ya. Muhammadun fa fa'il mar fu alamatu rafi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih khubzan sebagai apa? Maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbi al-fathah adh-dhahira ala akhirih. Ats-tsalits yang ketiga, lamma. Ya. Lamma ukhtuha. Lamma itu saudaranya lam. Lamma saudaranya lam. Ya. Sama. Namanya sama. Harfu apa? Nafyin. Wa qalbin. Wa jazmin. Lamma yaqdima amarah. Bahkan manusia belumlah menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Lamma. Di sini fi'il mudhari' setelahnya yaqdi dijazmkan. Dengan apa jazm yaqdi? Dengan harfu. Harfil illah, apa itu huruf illah ini buang? Iya. Tandanya apa? Kasroh sebelumnya. Qobayak yakdi. Ya, i'rabnya ya sama seperti tadi. Lama harfu apa? Nafyin wa jazmin wa qalbin. Yakdi. Fi'lun mudhari'un Madzumun bilamma wa alamatu jazmihi hadzu harfi al-illah wa hiya ya al-ya. Ya, kemudian ma di situ isim usul pada mahalnya mabni ala sukun pada mahalnya apa? Nasab sebagai apa? Mafulnya kan? Ya, mafulnya yaqdi. Ya. Ma isim usul mabni ala sukun fi mahalli nasbin sebagai apa? Maf'ul. Ya. Amarah itu apa amarah fi'lun wa fa'il wa maf'ul ya. Ya. Di situ jumlah amarah jumlah fi'liyah sila mausul tidak ada mahal dalam i'rab. A'idnya mana yang balik kepada ma? Ya, sebenarnya ada yang mahdhuf bihi, amarah bihi. Ya. Kemudian ballamma yadhuqu 'adzabi sama ballamma yadhuqu 'adzabi. Di i'rab coba bal zini hal farfu idrob namanya. Idrob. Maknanya ada intiqal perpindahan pembicaraan dari satu topik ke topik yang lain. Yadhuku. Lama. Apa? Harfu. Harfu jazmin wa. Qalbin wa. Nafyin. Yadhuku fi'il mudhari' madzumun bi. Lama wa lamatu jazmihi. Hadfunuli annahu minal. Apa? Minal. Amthilah. Yang lebih bagus itu. Al-amthilal. Khamsa wal wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa fa'il al alif lil fariqu adhabi adhabi itu aslinya adhabi dengan ya dibuang ya nya dia sebagai maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi apa al fatha al muqaddar ala ma qabla al ya al mahdhufa di atas sebelum apa yang di ya yang dibuang jadi tanda nasabnya fathah yang dibuang sebelum ya yang dibuang. Ya, fathah muqaddarah di atas apa yang sebelumnya ini buang dari sebab dan dia mudhaf kepada ia yang mahdhuf itu. Nah, wa tusyariku lam fi arba'ati umurin. Lam itu bersekutu. Ya, wa tusyariku lam ataupun lamma bersekutu dengan lam. Tusyarik itu fa'ilnya lamma, lamma bersekutu dengan lam, lam maf'ulnya. Ya. Lamma bersekutu dengan lam pada empat perkara. Ini sisi kesamaan antara lamma dengan lam. Yang pertama al-harfiyah, sama-sama huruf. Ya. Yang kedua wal-ikhtisas bil mudhari', sama-sama dikhususkan kepada fi'il mudhari'. Ya. Khususnya lamma ini. Harfun nafyin wa jazmin wa qalbin, bukan lamma yang lain karena lamma nanti ada yang lain. Ya. Mana tadi? Wa jazmuh juga bersekutu lama dengan lam dalam hal menjazmkan. Wa qalbu zamanihi ilal mudhi dan dalam hal membalik waktu fi'il mudhari kepada mudhi. Nah, insyaallah ini faham ya. Sisi atau empat sisi kesamaan antara lam dengan lam. Dalam hal kehurufannya, kekhususannya masuk kepada fi'il mudhari, amalannya menjazmkan, kemudian juga dalam hal maknanya membalik makna mudhari kepada madhi. Wa tufariquha fi arba'ati umurin. Lamma berbeda dengan ha kembali kepada lam. Berbeda dengan lam fi arba'ati umurin pada empat perkara. Sisi kesamanya empat, sisi perbedaannya empat. Imbang ya. Ahaduha, sisi perbedaan yang pertama antara lamma dengan lam. Annal manfiyya biha mustamirul intifa ila zamanil hal. Bahwasanya penafian dengan biha kemana ini? Hah? Yang terdekat kemana? Lamma. Penafian dengan lama mustamirul intifa terus berlangsung penafiannya ila zamanil hal sampai waktu sekarang waktu pembicaraan kita sekarang ini seperti yang dikatakan lama yakul ataupun lama yajlis ya zaidun zaid belum duduk sampai sekarang belum duduk kalau pakai lama berlangsung penafiannya dari sebelum kita berbicara sampai kita berbicara nah, itu lama penafiannya ya sudah paham ya? Eh, yang dimasuk dengan ila zamanil halas, zaman sekarang pembicaraan ini. Bi khilafil manzi bilam, berbeda halnya dengan penafian dengan lam. Itu lebih umum. Fa innahu qad yakunu mustamirra, terkadang penafiannya terus berlangsung seperti lam yalid. Allah tidak beranak dari dahulu hingga seterusnya. Iya. Terus mustamir. Iya. Wa qad yakunu munqati'a, dan terkadang penafiannya terputus. Iya. Contoh ayat Allah, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Ya, bukankah telah datang hal ini istifham istifhamnya takriri. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang mana dia manusia itu lam yakun syai'an madhkura, belumlah dia menjadi sesuatu yang disebut-sebut. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu di mana dia belum menjadi sesuatu yang disebut-sebut? Ya. Di sini lamnya penafian. Maldi suma tidak berlangsung sampai sekarang. Ketika pembicaraan ini datang sudah menjadi manusia dia. Sebelumnya kan belum diciptakan manusia kan? Ya kan, belum ada manusia. Telah datang menimpa manusia satu waktu yang dia tidak disebut-sebut, belum diciptakan. Kemudian diciptakan. Ya. Dan di sini penafiannya terputus ketika diucapkan ucapan ini, ya sudah ada manusia. Terputus. Ketidakadaannya sudah terputus. Li'annal ma'na, karena maknanya adalah annahu kana ba'da dzalika syai'an madzkura. Maksudnya manusia setelah itu dia menjadi sesuatu yang disebut-sebut adanya. Iya. Sudah paham ini ya? Saya seperti tadi misalkan lamma ataupun lam yakum, ya. Lam yakum Zaidun. Zaid belum berdiri. Ya. Kemudian setelah itu berdiri mungkin gitu. Terputus. Mungkin terputus. Ini sudah terputus kan keadaan, ketidakadaan itu. Wa min thamma imtana an taqula lamma yaqum thumma qama. Kami dulu yang di atas tadi ya. Ya, jadi kalau lama itu penafiannya terus berlangsung hingga zaman pembicaraan. Sedangkan apa? Lam penafiannya kadang terus menerus seperti lam yalid. Ya. Kadang terputus seperti hal ada 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madzkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa di mana dia belum menjadi sesuatu yang disebut-sebut, belum menjadi sesuatu yang tercipta. Ya. Karena maknanya adalah bahwasanya dia setelah itu yang menjadi sesuatu yang disebut-sebut, sudah diciptakan. Wa min thamma, oleh karenanya imtana an taqula lamma yaqum thumma qam, oleh karena bahwasanya lamma itu digunakan untuk penafian yang terus menerus, maka imtana tidak boleh an taqul, engkau katakan lamma yaqum thumma qama, dia belum berdiri kemudian berdiri, enggak boleh. Karena penafiannya lamma itu apa? Terus menerus, enggak boleh diputus. Ya. Lamma yaqum thumma qama lima fihi min at-tanaqud, karena di situ ada pertentangan. Lamaknya untuk penafian yang terus menerus, kemudian di sini dibatalkan dengan kemudian berdiri. Wajaza lam yakum thumma qam, ada pun dengan lam boleh. Lam yakum thumma qam, dia belum berdiri kemudian dia berdiri. Nah ini boleh diputus penafiannya. Ya. Itu sisi perbedaan yang pertama. Ya. Sisi perbedaan yang kedua, anna lamma tu'zinu kathiran bitawaku'i thubuti ma ba'daha nahwu ballamma yadhuku azabi. Bahwasanya lama memberitakan, seringkali memberitakan terjadinya fi'il yang datang setelahnya. Seringkali memberitakan akan terjadinya fi'il yang setelah lama ini. Memberitakan terjadinya fi'il yang setelahnya. Contoh, ballamma yadhuku azabi, bahkan mereka orang-orang kafir belumlah merasakan azabu. Di sini ada pemberitaan bahwa mereka orang-orang kafir akan merasakan apa? Azab Allah. Sipahami enggak? Ya. Ailal an, yakni sampai sekarang belum mereka merasakannya. Nanti di hari akhir mereka akan merasakan azab Allah an-nar. Lam yadhuquhu wa sawfa yadhuquna, dan mereka belum merasakannya, nanti kelak akan merasakannya. Walam la taqtadi dzalik, sedangkan lam tidak berkonsekuensi demikian. Ya. Maksudnya tidak memberitakan kejadian yang pasti terjadi setelahnya, enggak mesti. Ya. Dzakara hadzal ma'na az-Zamakhsyari, makna ini disebutkan oleh Az-Zamakhsyari, wal isti'malu wa dzauqu yashhadani bih. Kemudian juga penggunaan dan juga rasa ini membenarkan itu semua. Yaitu bahwasanya kalau lama ya memberitakan bahwasanya setelahnya akan terjadi. Ya. Ditunggu-tunggu akan terjadi. Adapun lam tidak mesti demikian. Ya. Wa tsalits, yang ketiga, annal fi'la yuhdzaf ba'daha. Yang ketiga, sisi perbedaan antara lam dengan lam adalah bahwasanya fi'il boleh dibuang setelah lamma, boleh. Kita mencukupkan dengan lamma saja. Seperti kalau dikatakan hal dakhaltal balad, apakah engkau sudah masuk ke negeri itu? Engkau jawab qarabtuha walamma, saya sudah mendekati negeri itu walamma, tapi saya belum, masih belum masuk. Dibuang di sini apa? Fi'ilnya walamma adkhulha. Turidu walamma adkhulha. Engkau ingin mengucapkan walamma adkhulha, tapi engkau cukupkan adkhulha dengan dibuang. Karena sudah dipahami ya kan? Ketika ditanya ya dari pertanyaan tadi bisa dipahami gitu. Yang dibuang itu. Apakah engkau sudah memasuki negeri itu yang hendak kamu tuju? Ditelepon oleh temannya. Ya, qarabtuha walamma, saya sudah dekat. Tapi belum, belum apa maksudnya? Ya belum masuk, boleh dibuang kalau bersama lamma fiilnya. Ya, maksudnya engkau menghendaki turidu walamma adkhulha, saya belum memasukinya. Wala yajuzu qarabtuha walam, tapi dengan lam enggak boleh dibuang fiilnya. Sehingga dikatakan qarabtuha walam, saya sudah mendekati negeri itu tapi belum. Enggak boleh. Harus sebutkan walam adkhulha gitu. Maka antum juga kalau ditanya misalkan akal tak lamma, boleh berhenti di situ. Sudah makan belum? Belum, lamma. Tapi kalau dengan lam jangan berhenti lam, enggak boleh. Lam akul gitu. Sisi pahami? Sisi perbedaan yang keempat. Semoga masih ada semangat. Annaha la taqtarin bi harfi syarat. Bahwasanya dia lamma tidak bisa bergandengan dengan huruf syarat. In enggak bisa. Atau yang lainnya. Bi khilafi lam, berbeda dengan lam bisa. In lam. Ya, ada enggak in lam? Wa in lam taf'alu wa lan taf'alu, bisa kan? Contoh in lam takum kumtu, jika engkau tidak berdiri saya akan berdiri. Di sini bisa lam bergandengan dengan in syartiyah. Tapi bersama lam enggak boleh. In lam matakum kumtu enggak boleh. Dan bersambungnya an dengan lam banyak. Saya tadi dalam ayat yang barusan saya sebutkan. Wa in lam taf'alu, ya, wa in lam taf'alu. Hai itu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau yang jadi ulang atau yang kurang jelas atau yang tertinggal silakan di sampaikan. Mana jelasnya? Silakan yang masih kurang paham paragraf atau bagian yang mana, nah, kita ulang. Nanti kita akan masuk ke penjazm yang ke Arabi' 4 katanya. Ya. Sudah kita ambil berapa? 3 ya. 3 yang pertama tadi setelah tolab. Fi'il mudhari yang jatuh setelah tolab dalam keadaan fa'nya dibuang. Kemudian setelah apa? Lam. Oh, ini kalau tadi berbeda-bedakan ya. Lam. Ah, betul. Itu dianggap satu. Itu. Kemudian apa? Lam dan lama 3. Nanti masuk ke lamut tolabiyah. Lam yang berisi tolab tuntutan. Ya. Sudah 35 menit tadi kan? Iya, tinggal 8. Cukup insyaallah ya. Enggak ada? Ya lama. Iya, jadi lama itu penafiannya terus-menerus. Iya. Mustamirul intifa, tapi berterus-menerus sampai zaman pembicaraan kita sekarang ini. Sampai zaman pembicaraan kita ini. Seperti yang dikatakan ya lama yanam Muhammadun. Muhammad belum tidur. Jam kita ngomong ini belum tidur ya. Ya. Belum tidur. Tapi kalau lam mungkin terputus, bisa berlanjut terus menerus, bisa juga terputus. Ya. Dikatakan lam yanam Zaidun, thumma nama misalkan. Ya, Zaid belum tidur, kemudian dia tidur. Sudah tidur sekarang. Tadinya belum tidur, sekarang sudah tidur. Ya. Ya, yang lain enggak ada? Mana Wolfi? Sedikit. Ya, cukup ya. Subhanallah, alhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.